membuat dan membuat kita berhasil dan sukses. Jujur untuk Anda semuanya. Oke. Spesial untuk Bapak Suroto ya. Satu lagu yang cukup lama banget, spesial buat Haru. Yeah.